السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين رحمنا رحمكم الله، Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu di sebuah rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka untuk mengharap wajah Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana banyak amalan besar yang kita lakukan pada malam hari ini, di antaranya adalah menegakkan salat, di antara salat-salat lima waktu, salat maghrib dan salat isya insyaallah. Naam, kemudian kita juga menanti waktu isya dengan sama-sama melakukan sebuah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan talabul ilm. Amalan talabul ilm barakallahu fikum, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengarkan ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalam para ulama, yang mana memberikan wawasan kepada kita, wawasan ilmu yang semoga kita bisa mengamalkannya barakallahu fikum. Dan ini semua terangkai dalam sebuah bab, yaitu mimbar yang memakmurkan masjid, memakmurkan rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan nikmatnya berupa hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Sebagaimana Nabi kita mengajarkan, ketika hujan turun maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, berikanlah hujan ini, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manfaat daripada turunnya hujan pada malam hari ini, selain membasahi bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghidupkan tumbuhan, yang menghidupkan apa yang kita makan dari sayur-sayuran, dari makanan-makanan yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nikmat hujan ini, demikian pula kita harapkan nikmat tersebut adalah hujan bisa menjadi saksi perjuangan kita hari ini, pengorbanan kita malam hari ini, yaitu dengan bersusah payah kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semata-mata hanya ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala walaupun hujan datang membasahi tubuh-tubuh kita. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah SAW ketika hujan turun, beliau menyibatkan, membuka sedikit bagian tubuhnya dan membiarkan sebagian tubuhnya untuk dibasahi oleh hujan. Maka ketika sahabat bertanya, ya, apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya hujan ini baru saja datang dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini baru datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kerinduan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala terobati dengan makhluk yang baru datang dari Allah Subhanahu wa taala yang membasahi tubuhnya, tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita pada hari ini di mana tubuh-tubuh kita terbasahi oleh siraman hujan, semoga bisa mengobati rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa mengobati rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap bisa hidup bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan yang turun, yang baru saja turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membasahi tubuh kita, dia bisa menjadi saksi, yang memberikan manfaat kepada kita, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan wa alam, ya, pada hari ini di jam sekian, ya, na'am, dia sedang mengingatku ya Allah, dia sedang berzikir kepada-Mu ya Allah, dia sedang mendengar ayat-ayat-Mu dibacakan ya Allah, dia sedang mendengar hadis-hadis kepada Nabi-Mu dibacakan ya Allah. Maka ampunilah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah, karena sesungguhnya dia telah jujur, dia telah berjuang, dia telah mengorbankan na'am, ya, tenaga, harta, jiwanya untuk bisa, ya, belajar agama-Mu ya Allah. Semoga manfaat hujan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan na'am kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang berjudul Al-Wabil Sayyid Min Kalam Al-Qayyim, yang pernah kita sebutkan artinya secara literal adalah hujan yang begitu derasnya, ya, yang digambarkan hujan ialah kalimat-kalimat yang baik yang mampu meluluhlantahkan hati, kerasnya hati manusia menjadi lunak, menjadi hidup kembali, ya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dia segera untuk na'am, dia mengamalkannya barakallahu fikum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia segera untuk melaksanakannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala, dia segera meninggalkannya disebabkan karena kalimat-kalimat yang baik, ya, yang menyentuh hatinya, yang menyentuh kalbunya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia manusia yang bertakwa. Demikianlah hujan pada hari ini, semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan, yaitu, ya, perkara yang mampu mengistiqomahkan hati, ya, perkara yang mampu mengistiqomahkan hati seorang hamba agar hatinya tetap lembut, tetap baik, tetap sehat, sehingga mampu menerima, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mampu istiqamah berdiri tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan yang lalu telah disebutkan di antaranya atau salah satu dari dua sebab istiqamahnya hati adalah al-takuna mahabbatu lillahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il muham, yaitu mengedepankan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada rasa cinta kepada makhluk-makhluk yang kita cintai di alam raya ini. Ya, mengedepankan rasa cinta kepada Allah lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sekarang kita akan masuk sebab istiqamahnya hati dari perkara yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-amr ats-tsani, perkara yang kedua, alladhi yastaqimu bihi al-qalb, yang mana ya seorang hamba bisa istiqamah hatinya ya disebabkan perkara ini ya, yaitu adalah at-ta'zimu lil amri wan nahyi wa huwa nashi'un an ta'zimi al-amiri an-nahyi. Perkara yang kedua yang mampu mengistiqomahkan hati adalah mengagungkan kepada perintah dan larangan. Mengagungkan perintah dan larangan. Tentunya perintah dari siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang bisa istiqomah hatinya untuk senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengagungkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa huwa nashi'un. Penggambaran daripada pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah nasyun, muncul ataupun memunculkan an ta'zimi al-amir an-nahi, muncul dalam bentuk pengagungan kepada yang memerintah dan yang melarang, yaitu memunculkan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan perintah tersebut, yang telah menurunkan larangan-larangan dari mana? Dan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi pengagungan terhadap syariat Allah, pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah dalam bentuk pengagungan kepada yang memerintahkan dan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti insyaAllah akan lebih rinci dibahas oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّ مَنْ يُعَظِّمُهُ وَلَا يَعْظِمُ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela ذَمَّ, telah mencela man yu'azzimuhu, ya barang siapa ataupun seorang hamba yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya wala yu'azzimu amrahu wa nahyahu, akan tetapi dia tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini fenomena terjadi, fakta yang sebenarnya. Semua orang ketika ditanya siapa itu Allah Subhanahu wa taala, pasti dia paham. Jawabannya pasti Allahur Razzaq. Allah yang memberikan rezeki. Allahur Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam raya ini, pemilik alam raya ini. Allahu Muhyi wa Yumiit. Allahu Muhyi wa Yumiit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dalam bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta musyrikin faham tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun oleh karenanya barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim, seorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya sebatas pengagungan dari sisi ini saja, tapi dia juga harus mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, ya. Mereka melampaui keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, yang memberikan dia rezeki, tapi dia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tauhid adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan tauhid adalah merupakan perintah dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, untuk membayar zakat, untuk puasa, untuk berhaji dan syariat-syariat yang lainnya. Dalam keadaan dia yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengatur ini semua, tapi dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak berzakat, dia tidak berhaji, maka ini juga termasuk orang yang tidak akan mampu istiqamah hatinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan orang yang seperti ini, ya, ada dalam sebuah firqah, ya. Firqah utamanya, ibunya adalah Mu'tazilah, ya. Yang melahirkan pada zaman ini adalah orang-orang yang berpemahaman liberalisme, ya. Orang-orang liberal ini, nenek moyang pemikiran mereka adalah Mu'tazilah. Ya. Di mana mereka yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, mereka mengatakan, "Na'am, salat." Salat itu maknanya doa. Ya. Tidak perlu harus, ya, setiap lima waktu datang ke masjid untuk, ya, mengangkat tangan, ya, rukuk, sujud, tidak perlu. Itu tidak wajib hukumnya. Ya. Yang namanya salat adalah doa. Naam. Yang namanya salat memang secara bahasa maknanya adalah doa. Namun kaifiyahnya salat diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan tata cara salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi SAW. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah. Ya. Sehingga orang yang seperti ini juga dia tidak sedang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hatinya yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, ya, dalam hal rububiyah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Namun kalau dia tidak melakukan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Malakum la tarjuna lillahi wa malakum la tarjuna lillahi wa qara." Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ada apa dengan kalian? Malakum, ya, la tarjuna lillah, ya, yang mana kalian tidak percaya terhadap, ya, waqara, keagungan Allah Subhanahu wa taala. La tarjuna lillahi waqara, yang mana kalian tidak percaya terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Maknanya apa kok tidak percaya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tadi kita katakan, ya, orang kafir pun, orang musyrik pun yang paham terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qalu fi tafsirha, ya, dan, ya, dalam tafsir menafsirkan ayat ini, ya, beliau menukil dari tafsir At-Tabari, ya, rahimahullah ta'ala, ataupun tafsir yang diucapkan oleh Imam Al-Qayyim ini terdapat dalam tafsir At-Tabari, ya, rahimahullah ta'ala. Apa maksud daripada malakum la tarjuna lillahi wa qara? Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ay ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala 'azama, ya, 'azamatan, ya. Tafsirnya adalah, ada apa dengan kalian? Ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala 'azamatan, ya, yang mana kalian tidak takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makna tidak percaya maksudnya tidak takut, ya. Bukan tidak percaya terhadap keagungan Allah, bukan, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Adapun keagungan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah, semua orang mengakuinya kecuali orang ateis. Dan orang ateis juga karena ya, telah terkubur fitrahnya disebabkan karena ambisi-ambisi duniawiahnya, materialismenya. Yang mana kehidupan ini ya, mengharuskan dia untuk mengumpulkan harta dan harta ini orang ateis yang dilancarkan oleh orang-orang komunis ya. Yang mereka pikirkan adalah harta. Ketika mereka melihat orang yang kaya, pasti yang dia tuntut adalah ini orang ini gak adil. Pasti dari sisi harta yang dia tuntut, orang ini makan harta orang-orang kecil ya. Nah, tidak bisa dia buka pikirannya ya, kalaulah mereka melihat orang kaya, ajak mereka untuk berinfak ya. Kalau mereka melihat orang miskin, bukan diajak untuk memberontak pada orang kaya, tapi bersabar ya. Nah, dan ajak orang-orang kaya untuk berinfak, memberikan bantuan, bersedekah kepada orang-orang miskin ya. Karena orang-orang komunis ya, otaknya sudah disusupi dengan bagaimana menguasai dunia, sehingga ketika ada norma-norma di dalam agama yang mencegah itu semua atau mencegah misi-misi mereka, sehingga mereka menetapkan bahwa tidak ada agama dalam misi mereka. Kita tidak percaya kepada Tuhan disebabkan karena kalau seandainya kita percaya kepada Tuhan, mereka katakan agama itu seperti candu yang seorang tidak akan bisa lepas pada dirinya kepada agama tersebut. Pasti akan terus ya, kita ingin terus beragama, sehingga ajaran komunisme mencegah untuk manusia ikut ataupun masuk dalam beragama, mempercayai tentang Rabb ya, tentang keilahan, tentang ketuhanan barakallahu fikum. Nah, ya, kita tidak berbicara dengan orang ini ya, mudah sekali membantah orang ini, mudah sekali ya, melumpuhkan orang-orang ateis ya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimah rahimakumullah ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala sekarang menukil ya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, guru beliau sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah guru beliau sendiri ya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, "Wa ma ahsana ma qala Syekhul Islam fi ta'dhim al-amri wa nahyi." Ya. Betapa bagusnya ya, apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam dalam menggabungkan ya, perintah dan larangan. Ya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Huwa alla yu'arada bi tarakkusin jabin. Ya. Bahwasanya bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah dan larangan itu tidak dibenturkan dengan mencari keringanan yang kita cari keringanan itu keterlaluan. Ya. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kita kepada perintah dan larangan, sehingga kita mencari-cari yang mana yang lebih ringan, yang paling ringan itu yang kita amalkan. Itu maksudnya. Ini bukan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan. Sehingga ketika kita dihadapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kita cari yang mudah untuk kita amalkan saja. Ya. Contoh apa yang amalan yang mudah, yang menyenangkan? Ya, seperti menikah. Ya. Ini disukai oleh semua orang. Sehingga kita, oh saya menjalankan perintah Allah, saya menikah. Seperti jima, berhubungan dengan istri, ini disenangi, perkara yang disenangi oleh manusia, oleh insan, maka kita ambil perkara ini saja yang kita ambil. Tapi ketika diperintahkan untuk sholat, berpuasa, berzakat ya, yang berat tubuhnya untuk melakukannya, dia meninggalkannya. Dia memilih-milih syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Dia cari yang paling ringan, dan mencari yang paling ringan itu keterlaluan, jafin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, keterlaluan. Nah, atau makna yang lainnya sebagaimana orang-orang liberalisme tadi. Orang-orang liberal yang memiliki pemahaman liberalisme, dia mencari ya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam manzilah yang kedudukan yang paling mulia dan paling rendah, dalam menafsirkan perintah yang paling rendah, yang bahkan ini menuntut dia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat tadi. Naam, kami meyakini Allah memerintahkan untuk salat, tapi kami salat, kami berdoa, kami tidak melakukan kaifiahnya. Nah, ya. Mereka menganggap salat yang berbentuk dengan ya gambaran ya takbiratul ihram, ya ruku sujud itu semuanya, ya itu tidak wajib. Nah, ini mencari keringanan yang parah sifatnya, bukan demikian dalam melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam ataupun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masih dinukil oleh Imam Al-Qayyim, wala yu'arrada litashdidin ghalib, dan tidak ya membenturkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ekstrim yang hulu, yang ghalib, yang berlebihan. Ya, kalau tadi jangan merendahkan agama serendah-rendahnya, mencari keringinan atau seringan-ringannya, tapi tidak pula mencari naam ataupun menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ekstrim, dengan hulu. Ya, seperti orang Khawarij, ya, di mana mereka dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ekstrim. Mereka ya, mereka kalau melihat orang yang sedang bermaksiat, mereka pastikan orang itu pasti masuk dalam neraka. Dan mereka pastikan orang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka dan bahkan sampai mereka pastikan dia itu kafir karena melakukan dosa besar. Subhanallah. Ya. Maka bukan demikian dalam mengagungkan perintah dan larangan. Ya. Keduanya ini bukan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebutkan tadi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka bukan tidak mengagungkan Allah, mereka mengagungkan Allah, tapi dalam mengagungkan perintah dan larangan, satu sisi orang-orang Mu'tazilah yang mencari keringanan seringan-ringannya, orang-orang Khawarij mencari ya, ataupun melakukan ibadah ataupun menjalankan perintah dan larangan itu se-ekstrim-ekstrimnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan demikian yang dinamakan mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa ma'na kalamihi, dan makna ucapan beliau rahimahullah taala, anna awwala maratib ta'zim al-haqq 'azza wa jalla ta'zim amrihi wa nahyihi. Ya. Tingkatan pertama ya dalam mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan perintahnya dan larangannya. Ya. Ini makna ya. Tingkatan pertama, makna dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna ataupun tingkatan pertama dalam mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu mengagungkan ya perintah dan larangan Allah, karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas mengagungkan rububiyahnya Allah, tapi kita menafikan uluhiyahnya Allah, beribadah kepada Allah. Tapi justru sebaliknya, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang pertama adalah mengagungkan keuluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk inilah Ar-Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan meluruskan rububiyah hamba umat, la. Para anbiya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mengajarkan Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang memberikan rezeki, Allah itu yang mematikan. Nah, bukan itu. Tapi rabbullah wa istanibut tawbur. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tawbur. Ini tujuan rasul diutus. Nah, ya. Sehingga ya, jangan sampai terbalik. Orang sibuk mengajarkan untuk mengagungkan Allah dalam rububiyah, tapi tidak pernah mengajarkan uluhiyah. Terbalik, ini salah kaprah. Ya. Sebagaimana yang dipahami oleh firqah-firqah selain satu firqah. Ya, semua firqah yang mereka memahami yang namanya tauhid adalah rububiyah. Adapun uluhiyah jangan dibahas. Kalau dibahas bisa memecah belah umat. Subhanallah. Padahal Rasul diutus, apakah Rasul memecah belah umat? Tidak. Rasul diutus untuk meluruskan uluhiyah. Ya, kaum musyrikin ketika itu. Nah. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, "Wa dzalika li'anna al-mu'mina ya'rifu rabbahu 'azza wa jalla bi risalatihi allati arsala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kafatin nas." Kata Imam Al-Qayyim, yang demikian itu dikarenakan seorang mukmin mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda mengenal Allah apa? Melihat tentang keagungan, tentang alam raya ini. Alam raya ini ada berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bantahan untuk ateis. Bagaimana mungkin kalian tidak bisa mempercayai bahwasanya adanya ilah, adanya Allah, adanya yang mencipta? Padahal kalian melihat adanya ketumbuhan, kalian melihat adanya tanah, adanya bumi, adanya siang malam berputar. Bagaimana kalian tidak mempercayai adanya Rabb? Hujah mereka ini tercipta begitu saja. Mustahil, mustahil. Ya. Kalian berjalan, kemudian kalian meninggalkan jejak kaki. Kalau ditanya jejak kaki siapa ini yang ada ini, pasti ada pemiliknya. Maka demikian pula dengan Allah, jejak-jejak yang ada di sini, adanya tanah, adanya tumbuhan, adanya binatang, adanya manusia, adanya siang dan malam, ini semua tanda-tanda jejak-jejak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini bantahan yang paling mudah untuk membantah ateis. Nah, kemudian tanda yang lainnya tentang pengetahuan seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, yaitu dengan risalah yang Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk mendakwahkan risalah tersebut, mendakwahkan syariat itu ila kafatinnas kepada segenap manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dengan risalah, dengan adanya tujuan, adanya hal yang ingin mau disampaikan. Ya, sehingga itulah menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtadaha, dan konsekuensi daripada risalah tersebut, al-inqiyad li amri wa nahi, yaitu patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa inna ma yakunu dhalika bi ta'dhim amri Allah 'azza wa jalla. Nah, dan hanyalah bentuk kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ta'dhim amri Allah 'azza wa jalla wa 'amal bihi. Ya, adalah dengan bentuk pengagungan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan perintah tersebut. Ini hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'dhimi nahyihi wa ijtinabihi. Dan mengagungkan perintah, mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menjauhinya. Jangan melaksanakannya. Jangan menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk pengagungan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya. Fa yaqulu ta'dhimul mu'min li amri Allah ta'ala wa nahyihi dalan 'ala ta'dhimi sahibul amri wa nahyihi. Ya. Maka seorang mukmin memberikan pengagungan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ala ta'dhimihi, menunjukkan kepada pengagungan kepada sahibul amri wa nahyi, kepada pemilik perintah dan pemilik larangan. Ya, pengagungan seorang hamba dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda di antara bukti menunjukkan dirinya sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, si pemilik perintah dan larangan tersebut. Ya, ini maksud yang disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yakunu bihasab hadha ta'zim min al-abrar al-mashhud lahum bil iman wat tasdiq wa sihhat al-aqidah wal bara'ah min al-nifaq al-akbar. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dan berdasarkan penyesuaian atas pengagungan ini, ya, artinya konsekuensi wujud, ya, dan hasil buah dari seorang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimaksud tadi, bentuk pengagungan yang dimaksud tadi, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ini akan yang memberikan, ya, menggambarkan, memberikan hasil, ya, atas yang menjadikan seorang, ya, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai orang yang baik, ya, dan dipersaksikan bagi mereka biiman, dengan iman, wat tasdir, dengan kejujuran, wasihatil aqidah, dan kesehatan aqidah, wal bara'ah minan nifaq akbar, dan lepas, terlepas daripada kemunafikan yang besar. Orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya rububiyah tapi uluhiyahnya juga, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan, ya, mengangkat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diakui orang tersebut sebagai orang yang abrar, orang yang baik. Orang tersebut akan diakui keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan diakui kejujurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut akan dipersaksikan sehatnya akidah dia, lurusnya akidah dia, dan orang tersebut akan, ya, diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada kenifakan, kemunafikan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya orang-orang yang tersingkap kemunafikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia, sebagaimana tokoh ataupun rasul munafikin, tokohnya, pemimpinnya orang-orang munafik seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang mana dia secara zahir, ya, terlihat di antara manusia dia sebagai seorang yang masya Allah muslim mukmin, tapi hatinya nifaqul akbar, ada kenifakan, kemunafikan yang besar. Dia tidak pernah mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mau menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika terjadi perang Uhud, ketika Rasulullah SAW melakukan musyawarah, ya, secara besar-besaran dengan para sahabat, ya, ketika ditanya para sahabat, ya, orang-orang, ya, musyrikin mereka sudah bersiap di medan Uhud, mereka sudah datang di medan Uhud, maka Rasulullah bertanya, apa pendapat kalian? Ya. Apakah kita menjemput mereka di Uhud atau kita menunggu di Madinah? Ya. Kita ini tidak perlu turun ke Uhud, sehingga biar kalau seandainya mereka, ya, menunggu kita dan tidak mau menghadapi kita, mereka pasti akan pulang. Tapi kalau mereka betul-betul ingin mencari kita, mereka akan datang ke Madinah, dan kita bisa melakukan skenario ataupun strategi perang di Madinah. Ya, kita bisa bersembunyi di rumah-rumah kita, ya, kita bisa menyerang mereka dari atas-atas atap rumah kita, ya, dalam keadaan kita tidak agresif, kita pasti, kita bertahan. Ya, maka ini ditawarkan kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka para sahabat yang muda-muda ini, para pemuda ini mengatakan, maju ya Rasulullah, kita maju ke Uhud, kita hadapi mereka di Uhud, di Uhud. Ya. Nah, maka mendengar semangatnya para pemuda ini, Rasulullah, ya, tersenyum, bangga. Namun ketika itu disusupi oleh usulan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, kata dia, ya Rasulullah, kita bertahan saja di Madinah, tidak perlu kita turun di Uhud. Jadi ide tadi adalah idenya Abdullah bin Ubay bin Salul, kita bertahan di Madinah, kita sembunyi di rumah-rumah kita, nanti kita serang mereka kalau mereka datang dari atap-atap rumah kita. Intinya apa? Dia enggak mau berperang. enggak mau berjalan, enggak mau menjalankan perintah jihad fi sabilillah. Maka ketika itu Rasulullah SAW belum memutuskan. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau dan para pemuda atau sahabat dari kalangan muda tadi sempat dinasihati oleh kalangan kibar, sahabat yang lebih senior. Ya. Mereka disenasihati, apa? Kenapa kalian memaksakan kehendak kalian kepada Rasulullah? Karena Rasulullah meninggalkan majlis. Ya. Minta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah yang memutuskan. Tidak berhak kalian memaksakan diri kalian. Siapa yang tidak semangat untuk mati syahid di jalan Allah? Tapi jangan sampai ya. Usulan-usulan kalian menyakiti Rasulullah SAW. Ini nasihat daripada kibar sahabat kepada ya, sigar sahabat. Maka ketika ini pemuda tadi seketika berangkat menuju ke rumah Rasulullah untuk minta maaf. Maka ketika ingin diketuknya rumah Rasulullah, rupanya Rasulullah sudah membuka pintu, dan apa yang terlihat daripada sosok Rasulullah, rupanya Rasulullah SAW sudah memakai baju perangnya, helm perangnya, pedang perangnya. Kata Rasulullah, kita jemput mereka di Uhud. Masya Allah. Rasulullah menerima nasihat para pemuda-pemuda sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini. Rasulullah menjemput mereka di Uhud. Artinya apa? Kita maju di medan Uhud untuk menghancurkan mereka musyrik. Masya Allah. Rupanya usulan daripada pemuda ini, sigar sahabat, dari kanan sahabat yang masih muda-muda, diijabahi, dikabulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendengar ini, yang tadinya Abdullah bin Ubay bin Salul sudah mesem-mesem, sudah tertawa, sudah tersenyum. Rasulullah marah sama pemuda, para sahabat yang muda-muda ini. Dia memilih pendapatku untuk tak usah perang lah. Di Madinah saja kita bertahan. Ya. Maka mendengar, melihat Rasulullah berjalan ya, di hadapan manusia yang mengartikan manusia bersiap untuk maju di medan perang. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun langsung wajahnya, reaksinya langsung kecewa berat. Kenapa harus turun? Ya itulah gambarannya. Dan baru saja ketika perjalanan menuju medan Uhud, Allah bin Ubay bin Salul secara terpaksa ikut. Ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkat kemunafikannya dengan pembelotan Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah jalan. Kaum muslimin yang menghadapi musyrikin di Uhud berjumlah kalau tidak salah 700 orang. Namun ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah jalan berhasil memprovokasi 300 sahabat, 300 kaum muslimin untuk keluar daripada barisan pasukan Rasulullah SAW, ya, ataupun Rasulullah berjalan 1000 pasukan membelot 300 pasukan dan hanya tersisa 700 pasukan menghadapi ya 1000 pasukan daripada kaum musyrikin. Hasil hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW. Allah buka, Allah singkat orang-orang yang memiliki nifaqul akbar ini, kemunafikan yang besar ini. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memahami bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah bentuk pengagungan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengagungan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan Allah dari sisi ini akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicap dia sebagai orang yang abram, akan dicap sebagai orang yang memiliki keimanan, akan dicap sebagai seorang yang jujur keimanannya, akan dicap, ditandai sebagai seorang yang sehat akidahnya, lurus akidahnya, benar akidahnya, dan akan dicap sebagai seorang yang terlepas daripada kemunafikan yang besar barulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannatul na'im, di syurganya Allah Subhanahu wa taala, bersama mereka para abrar, bersama mereka para mukminin, bersama mereka para shalihin, bersama mereka para muwahhidin dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.